menyusuri jalan malam, entah mana jalan ku tuju, karena pikiranku jauh ke sana. Ku hanya ingin tahu apa arti hidup ini, apakah permainan atau perjuangan. Oh Tuhanku, jalan kemana langkah kakiku ini. Mesti ku bawa semoga kau tunjukkan akan kehidupan ini bersama sinar terangmu menuju bahagia. Oh Tuhanku, bimbinglah aku kemana arah semestinya hidupku ini. Terima kasih.